Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah. Namun sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, seperti yang kita sebutkan kemarin, akan ada murajaah terlebih dahulu. Baik, hendak ya masuk. Faris, siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu? Abul Aswad Ad-Duali. Davi, siapa nama aslinya Abul Aswad Ad-Duali? Zalim bin Amr. Masya Allah. Baik. Al-Akh Masmuk. Yono, kemarin hadir. Baik, kemarin kita sebutkan ada 4 sumber pengambilan bahasa Arab. Atau 4 sumber pengambilan ilmu Nahu. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua? As-Sunnah. Yang ketiga? Syair bahasa Arab. Yang keempat? Perbincangan atau pembicaraan dengan mereka, yakni bangsa Arab yang masih asli bahasanya. Mendekat antum. Jangan di pojok. Baik, kemarin kita sebutkan juga 3 cara orang kafir menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Tadkur? Telat, taip. Padamar. 3 cara orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Hah? Nyatat gak kemarin? Baik, Ali. Apa 3 cara yang dilakukan oleh orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab? Pak Zaki. Mengkartilkan bahasa Arab, mengecilkan arti bahasa Arab itu. Kemudian yang kedua, cuf, 3 kali kita sebutkan. Yang pertama mengkartilkan atau mengecilkan arti bahasa Arab. Yang kedua menggambarkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit. Kemudian yang ketiga, dia memotivasi atau mendorong kaum muslimin untuk belajar bahasa mereka, ini bahasa asing. Ini 3 usaha dari orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Baik. Penulis kitab, Masmuk ya, akhi. Nama antum? Indra. Indak ya Indra, siapa nama asli Al-Imam Ibnu Ajurum? Imam. Murojaah lah. Murojaah enggak? Gimana nih? Abadillah. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Beliau dikenal sebagai Ibnu Ajurum. Afini, Ajurum. Kita sebutkan ada 2 makna disebutkan para ulama. Apa arti Ajurum? Ahmad Yanair. Seorang fakir sufi, ya, orang yang menjauhi kehidupan duniawi. Kemudian makna yang kedua, antum, nama kabilah dari bangsa Berber. Antum siapa namanya? Ahmad Mudzakir. Taib. Panggilannya Mudzakir apa Ahmad? Oh, bisa. Ahmad Mudzakir. Baik. Al-an nadkhul fi babil awal, yakni ta'riful kalam. Qala rahimahullahu ta'ala ta'riful kalam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Al-kalam artinya lafad, murakkab, mufid bil wada, Ini definisi dari al-kalam. Kata beliau, bada'a al-musannifu bi ta'rifil kalam li'anna an-nahwa li'iqamatil kalam. Al-musannif, penulis rahimahullah, memulai dengan definisi al-kalam. Karena ilmu nahwu itu tujuannya adalah untuk meluruskan ucapan, meluruskan kalam ini. Faqala al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wada'. Maka beliau mengatakan kalam adalah lafaz murakkab mufid bil wada. Kata beliau, fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Maka haruslah berkumpul pada sebuah kalam empat perkara ini. Ya, dalam satu kalimat itu harus terkumpul empat syarat ini. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna lafdhan, bahwa dia harus berupa lafad. Apa itu lafad? Sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hija'iyah. Lafad artinya suara yang mencakup sebagian huruf hija'iyah. Ini lafad, yakni ucapan suara yang mencakup sebagian huruf hija'iyah. Ya, alif, ba, ta, dan seterusnya. Ini disebut sebagai lafdhon. Ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna murakkaban. Ay mu'allafan min kalimataini aw aktsar. Ya, dia harus murakkab. Artinya tersusun dari dua kata. Kalimah dalam bahasa Arab artinya kata. Ya, paling tidak, paling minim, dia terdiri dari dua kata. Satu kata saja tidak menyusun sebuah kalam. Harus terdiri dari dua kalimah. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, ayyah sunu sukutul mutakallim ayyakuna mufidan. Dia harus mufid. Apa itu mufid? Yaitu baiknya berhenti atau diamnya seorang yang berbicara. Ya, baiknya keadaan berhenti seseorang yang berbicara. Bisa jadi ada sebuah kalimat atau sebuah kalam, dia panjang kalamnya, tapi tidak memberikan manfaat. Artinya dia tidak bagus dia ketika berhenti. Contohnya, ada orang mengatakan, idza jaa Muhammadun. Ada sapu tangan enggak? Atau apa? Belum bisa. Ada di Yogi? Bukan, apa? Tisu, enggak ada. Lupa buat tisu saya. Contohnya kalimat, idza jaa Muhammadun. Ya. Ini tidaklah disebut sebagai kalam. Walaupun dia lafaz kemudian terdiri dari lebih, bahkan dari dua kata, ada tiga kata di sini, tapi dia tidak dikatakan sebagai kalam. Kenapa? Karena berhentinya enggak baik. Kalimatnya belum lengkap. Idza jaa Muhammadun, apabila Muhammad datang. Terus kenapa? Ada apa kalau Muhammad datang? Ya. Maka harus dia mufid, memberikan faedah. Memberikan faedah maksudnya apa? Sang pembicara itu bagus berhentinya. Orang yang diajak bicara itu bisa memahami apa yang dia inginkan. Ya, idza jaa Muhammadun, walaupun dia terdiri dari lebih dari dua kata, dua kalimah, akan tetapi tidak dikatakan sebagai kalam. Kenapa? Karena tidak bagus berhentinya. Ya? Coba. Ih, bisa. Berarti bisa dipatenkan ini. Baik. Kemudian yang keempat, ayakuna bil wada. Aisma'ana wil wada. Wil wada itu artinya dengan peletakan. Yang dimaksudkan dengan peletakan di sini adalah biwat'il arab. Biayakuna min kalamihim. Yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Kalam itu harus diambil dari mereka. Ya, kalam itu harus diambil dari mereka. Ini keempat syarat. Sesuatu itu disebut sebagai kalam. Ya. Nahu kaulika. Contohnya seperti ucapanmu. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Lihat. Ya. Di sini terdapat empat syarat yang kita sebutkan. Pertama lafdhan. Al-ilmu nafi'un. Ya, dia terdiri dari suara yang terbentuk dari huruf-huruf hijaiyah. Ada alif, ada lam, ada ain, ada lam, ada mim, ada nun, ada alif, ada fa, ada ain. Terpenuhi enggak syaratnya? Terpenuhi. Yang kedua, murakkab, ay muallafan min kalimataini aw akthar. Tersusun dari dua kalimat, dua kata. Al-ilmu dan nafi'un, dua kata, terpenuhi. Yang ketiga, mufidan, memberikan manfaat. Ya, pas dia berhentinya. Ilmu nafi', ilmu itu bermanfaat, tidak menimbulkan pertanyaan. Kemudian yang keempat, biwadil Arab. Al-ilmu wa nafi' itu diambil dari bahasa Arab. Terpenuhi empat syarat, maka al-ilmu nafi'un adalah kalam. Wa nahu qawlihi ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah mengajak Musa berbicara, ya, secara langsung. Itu juga sama, terpenuhi. Semua syarat kalam terpenuhi pada ucapan wa kallamallahu Musa takliman. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Demikian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Fa kullu min hadhihi al-jumal kalamun nahwiyyun litawaffuri asy-syuruti al-mutaqaddimati fiha. Maka apa yang kita sebutkan di sini, ya, kalimat-kalimat yang kita sebutkan ini adalah kalam nahwi. Ya, sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh ahli nahwu. Kenapa? Litawaffuri syurut al-mutaqaddimah fiha. Karena terpenuhinya syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu al-lafdhu, at-tarkib, wal-ifadah, wa wad'ul arabi. Baik. Ini adalah definisi dari al-kalam. Nah, sekarang tamarin, latihan. Ada tiga latihan. Yang pertama, berikan tanda centang di hadapan, ya, kalam nahwi. Dan tanda X di hadapan yang bukan kalam nahwi. Ma'abayani sabab, yang disertai dengan penjelasan sebab. Apa sebabnya dia disebut sebagai kalam? Apa yang disebutkan, apa yang menjadi penyebab dia tidak disebut sebagai kalam. Kemudian latihan kedua, dok kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi kalamin nahwi murakkabun min kalimatain. Ya. Letakkan semua kalimat-kalimat ini dalam sebuah kalimat nahwi yang terdiri dari dua kata. Artinya itu disuruh bikin kalimat dari dua kata. Satu kata diberikan oleh Asyik, satu lagi antum tambahkan. Kemudian yang ketiga, silakan dibuat juga kalimat, tapi apa? Aksar min kalimatain. Tambahkan, ya, lebih daripada dua. Bukan tambahkan lebih daripada dua. Buatlah kalimat yang lebih daripada dua kata. Silakan. Bebas, ya. Mas Zaki, kemarin materinya sampai mana? Sampai kisahnya Nabi Daud ya? Ya. Baik. Mau di pause enggak ya? Pertama, ya cari benar yang benar, apa sebabnya, kalau salah apa sebabnya. Yang kedua, bentuklah kalimat ya dengan kata-kata tersebut ya. Terdiri dari dua kata, kemudian yang ketiga, lebih dari dua kata. Ini ketika Syekh Utsaimin menyebutkan tentang idalam ya apa idalam tastahi fasnama syi'ta, beliau menyebutkan contoh fi majlis ilmi law anna insanan fi safil awal madda rijlai. Orang di majlis ilmu kemudian meletakkan kakinya seperti ini. Nah, ini kata beliau perbuatan tercela. Ya, meletakkan kaki di majlis ilmu seperti ini. Itu enggak boleh. Di dalam tastahi pasti sama syaita. Tapi kalau kamu nggak punya malu ya silahkan aja kan. Banyak diantara ikhwan nah lihat seperti itu dari majelis ilmu nah kelajor kakinya. Hah? Ya kuat. Ya katanya gitu. Kalau nggak digurusin oksigennya kurang nanti. Yakfi, taib. Baik. Contohnya itu Alkitab li'annahu ghairu murakkab. Alkitab bukan kalam karena tidak murakkab. Baik. Idza bada'a ad-darsa. Baik, ya Faris. Kalam mau bukan? Bukan. Bukan, sebabnya ghairu mufid. Baik. Al-mustasyaru mu'tamad. Ya, dia kalam apa enggak? Kalam, ya, karena terpenuhi syaratnya. Orang yang diajak musyawarah itu orang yang diamanahi. Baik. Sekarang bikin Zaidun. Makhluk kepala. Ya, no. Ya. Ra'aitu Zaidan. Baik. Baik. Al-maktabah. Ya, Davi. Hah? Maktabah besar. Hah? Al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu kabiratun. Baik, asy-syamsu. Kabira. Asy-syamsu kabiratun. Sama aja. Baik, al-ma'u. Apa damar? belajar apa? Rasulullah. Ah. Al-Muyassar, Sarof, Masya Allah. Yalah, bikin kalimat. Ah, Ahmad. Al-Ma'u. Al-Ma'u Tahurun Baridun. Boleh. Baik, yak tubuh, Yogi. Yak tubuh Yogi, ya Allah. Yak tubuh. Lima santun. Siapa yak tubuh? Filenya siapa? Fimak tabun lagi. Ya Allah. Jangan malu-maluin yang kelamaan baru ya Ki. Fimak tabun ya Allah. Hah. Masya Allah. Ini gimana nih kita selesai kitab Mati yak tubuh Fimak tabun. Ah, Mas Zaki. Yak tubuh aliyun Ad-Darsu. Ad-Darsu? Pak Sul berdiri ya, Nung? Ad-Darsa. Yaktubu Aliyun Ad-Darsa. Hah? Ya gak apa-apa, ini kan cuma ini aja. Malu nanti ada. Pak Damar disebut namanya. Terkenal se-Indonesia. Kalau nggak wek kayak kalimat, ya, raiso. Nanti ini editornya ini nanti ya. Terkenal lah antum sa Indonesia, sa dunia. Taib Indra, Lam, bikin kalimat. Udah selesai kan, jurumiyah kan? Apa, menyasar kan? Ya Allah. Afini, pakai Lam. Ahsanta. Boleh Masya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Baik, jangan dilupa murojaah lagi. Ya. Nah itu tadi contoh-contoh kalam yang mufid. Baik, sekarang ajza al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Ya. Bagian-bagian kalam di mana kalam itu tersusun darinya. Beliau mengatakan wa aqsamuhu tsalatsatun, pembagiannya ada tiga, artinya tiga unsur penyusun kalam. Yang pertama ismun wa fi'lun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki makna. Ya, seperti yang kita pelajari dalam al-muyassar bahwa huruf ada dua. Huruf yang memiliki makna seperti harfu jar, ada huruf yang tidak memiliki makna disebut huruf mabani. Ini huruf-huruf pembangun. Ya, alif, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Kata beliau, bayan al-musannifu rahimahullah, annal alfaz allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha, la takhruju an wahidin min thalathati asya, al-ismi, awil fi'li, awil harfi. Al-musannif menjelaskan bahwa lafad-lafad yang dipergunakan oleh bangsa Arab dalam ucapan mereka tidaklah keluar dari salah satu dari tiga bagian ini. Tiga jenis ini. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf, huruf. Baik. Mimbabil faedah, dari mana mereka tahu bahwa bangsa Arab tidak keluar dari tiga ini? Ucapan mereka tidak keluar dari tiga hal ini, tiga perkara ini? Dari mana mereka tahu? Jawabannya dari istiqra, ya, mutalaah, penelitian. Ya, dari penelitian. Ketika dilihat bangsa Arab berbicara, oh tidak pernah keluar dari tiga bagian ini, ya, tiga jenis ini. Kalau dia enggak tidak berkata-kata dengan isim, pasti dia berkata-kata dengan fi'il atau dengan huruf. Baik. Sekarang definisinya, fal ismu. Sekarang kita mulai dengan isim. Ta'rifuhu, definisinya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Ya. Isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna pada dirinya. Makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Mau dia di masa lampau, di masa sekarang, tetap dia. Tidak ada relevansinya sama sekali dengan waktu. Contohnya, Zaidun, wa farasun, wa usfurun, wa zahratun, wa baitun, wa zaka'un. Ya. Zaidun. Ini bagus beliau memberikan contoh ya. Zaidun. Itu nama orang. Beliau ambil contoh orang. Farasun. Dari nama hewan. Ya. Faras apa artinya? Kuda. Usfurun. Jenis burung ya. Zahratun. Bunga. Diambil dari tanaman. Baitun. Ya, rumah. Benda mati. Zakaun. Kecerdasan. Benda abstrak. Masya Allah. Ya, bagus beliau ambil contoh-contohnya. Mewakili. Ada representasi dari masing-masing golongan. Kemudian kata beliau, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاتِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا يُفْهَمُ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ. Maka setiap dari lafad-lafad ini menunjukkan kepada makna yang dipahami dari kalimat itu sendiri. Dari kata itu sendiri kita sudah paham apa maknanya. وَهَذَا الْمَعْنَا قَدْ يَكُونُ لِشَيْءٍ مَحْسُوسٍ. Dan makna ini bisa jadi sesuatu yang bisa dirasa. Biayakuna dzata insanin ka Zaidin. Seperti manusia. Zaid. Ya, contohnya Zaid. Zaid bisa dirasakan. Ini Zaid. Ya. Au hayawan ka faras. Atau hewan-hewan. Seperti kuda. Au toirin ka usfurin. Atau burung. Ya. Seperti usfur, burung usfur. Sejenis burung kutilang. Au nabatin ka zahratin. Atau dia berupa apa? Nabat, tanam-tanaman. Seperti bunga. Au jamadin ka baitin. Atau benda mati, seperti rumah. Ya. Ini semua hissi. Artinya bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, ya. Dan bisa juga dia ma'nawi. Au yakunu li syai'in ma'nawi. Atau berupa dia sesuatu yang ma'nawi. Ghairi mahsus. Yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Yudraku bil akli. Dan ini bisa diketahui dengan akal. Ya, kad zaka'i. Seperti apa? Zaka', kecerdasan. Wasyarafi, kemuliaan. Hadafi, coba tunjukkan kecerdasan antum di mana? Enggak ada. Makanya disebut sebagai ya maknawi, sesuatu yang maknawi. Ya enggak bisa dirasakan, enggak bisa ditunjukkan secara zahir. Kemuliaan, mana kemuliaan antum? Enggak ada. Enggak ada. Enggak terlihat. Bukan enggak ada. Enggak punya kemuliaan berarti rendah kita. Wal ilmi, ilmu. فكل كلمة دل على ذات أو معنى ولم تقترن بزمن فهي اسم. Maka setiap kalimat yang menunjukkan kepada zat atau sebuah makna dan tidak berkaitan dengan waktu, maka dia adalah isim. Maka dia adalah isim. Ini bagian yang pertama, isim. Qala wal fi'lu. Sekarang yang kedua. Ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin. Ya. Fi'il adalah kalimah yang menunjukkan kepada makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Ini yang menjadi pembeda antara isim dan fi'il. Kalau isim tidak berkaitan dengan waktu, kalau fi'il itu berkaitan dengan waktu. Ya, Zaidun di waktu lampau, di masa sekarang tetap dia. Ya, adapun fi'il pasti berkaitan dengan waktu. Kataba itu berbeda dengan yaktubu. Kataba itu terjadi pada masa lampau, yaktubu terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya qoma yakumukum. Koma itu fiil apa? Ya Yogi. Fiil ada tiga. Ah, pertama sebutkan tiga jenis fiil. Fiil apa aja? Madi, mudore, amar. Koma fiil apa? Yakumu. Kum. Kum. Iya, kum. Hah? Kok isim? Koma yakumu kum. Nah, untuk bilang isim, ya Allah. Fi'il amar. Baik. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfat yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa al-hadathu. Maka setiap dari lafaz-lafaz ini menunjukkan kepada makna pada dirinya, yaitu sebuah peristiwa. Peristiwa berdiri. Ya. Qama yakumukum, dia menunjukkan satu makna. Maknanya berdiri. Wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan dia berkaitan dengan zaman. Faqama tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin madhi. Maka qama menunjukkan terjadinya ya perbuatan berdiri tersebut pada masa yang telah lampau. Perhatikan catatan kakinya, az-zamanul madi huwa ma qabla zamani takallum. Yang disebut dengan zaman madi adalah waktu sebelum dia berbicara. Jadi ketika seseorang mengatakan qoma Muhammadun, maka perbuatan Muhammad berdiri itu terjadi sebelum dia berbicara. Wa yakumu tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin hadir au mustaqbal. Adapun yakumu menunjukkan peristiwa atau terjadinya ya seseorang itu berdiri pada masa sekarang, zamanin hadir, pada masa sekarang. Ya, zaman hadir, zamanut takallum. Yani zaman atau waktu ketika dia berbicara. Au mustaqbal, atau terjadi pada masa yang akan datang. Yani ma ba'da zamani takallum. Yaitu terjadi setelah dia berbicara. Jadi bisa dua maknanya. Yang nanti akan ditampakkan oleh qarinah. Ada ide, apa namanya, indikasi-indikasi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Wakum tadullu ala talabil qiyami fi zamanin mustaqbal. Dan kum menunjukkan ya permintaan untuk berdiri pada masa yang akan datang. Kum berdiri. Ya, dia meminta berdiri pada masa yang akan datang, yaitu pada masa setelah dia mengucapkan hal tersebut. Fakullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kalimah yang menunjukkan sesuatu ya peristiwa pada masa tertentu, maka dia adalah fi'il. Maka dia adalah fi'il. Baik. Qala fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il itu terbagi menjadi tiga jenis. Ya, yang pertama madin, fi'il madhi. Wa huwa madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contohnya kataba, safara, shalla. Ya, kataba dia menulis pada masa yang lampau. Safara ya melakukan perjalanan. Shalah salat. Wa mudhari'in, yang kedua mudhari'. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Itu apa yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Ya, contohnya yaktubu, yusafiru, yusalli. Ya, ini adalah fi'il mudhari dari fi'il madi yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, wa amrin, fi'il amr. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlab husuluhu fi zamanil mustaqbal. Yang ketiga, fi'il amr, yaitu apa yang menunjukkan peristiwa yang diminta dilakukan pada zaman yang akan datang. Contohnya uktub, safir, solli. Tulislah, pergilah, ya, atau bersafarlah, sholatlah. Ini menunjukkan permintaan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bagian dari kalimat yang ketiga, wal harfu ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Al harf definisinya adalah kalimat yang menunjukkan makna pada yang selainnya. Ya. Jadi dia menunjukkan makna ketika digandengkan dengan yang selainnya. Lam wa fi wa hal. Ya. Fa kullu wahidin min hadhil alfat harfun yadullu ala makna wa hadzal makna yuzhar fi ghairihi faqat. Maka tiga yang kita ucapkan ini lam, fi dan hal, ya, adalah huruf yang menunjukkan kepada suatu makna dan makna itu akan tampak pada yang selainnya. Ya. Contohnya lam, makna hanafi. Lam itu maknanya penafian. Wa hadzan nafyu la yadhharu wa yattadhihu hatta tudammaha atau hatta tudammaha ila ghairiha. Maka lam itu tidak akan tampak maknanya, tidak akan jelas maknanya sampai dia dilekatkan kepada yang selainnya, digandengkan dengan yang selainnya. Fatakul, maka engkau katakan lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Baru jelas maknanya ketika dia sudah digandengkan dengan yang selainnya, yaitu dengan fi'il yakum. Fa kalimatul lam dallat ala nafyi qiyam zaidin. Maka kalimah lam menunjukkan penafian berdiri dari si Zaid. Penafian berdiri dari si Zaid. Fa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Maka setiap kalimah yang menunjukkan makna pada yang selainnya, maka dia adalah huruf. Ya, maka dia adalah huruf. Ini adalah tiga jenis kalimah yang menjadi penyusun sebuah kalam. Sekarang tamrin, latihan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam." Ya. Kata beliau, "Iqra al ayatil quraniyah al atiyah thumma takhrij minha thalathata asma'." Baca ayat berikut, ayat Quran berikut, kemudian keluarkan darinya tiga isim, wa thalathata af'al, dan tiga fi'il, wa thalathata ahruf, dan tiga huruf. Ayo, minimal tiga isim, tiga fi'il, tiga huruf antum keluarkan dari firman Allah yang disebutkan oleh beliau. Tafaddalu, hafizakumullah. Baik. Definisi al-kalam terus apa ini? Baik. Siapa tadi? Oh, dari awal lagi. Baik. Sebutkan satu persatu ya. Al-asma. Kita mulai asma. Ya, isim. Apa saja isim yang disebutkan? Ha, Faris. Rabbuka. Rabbu. Baik. Ya, siapa dari anu? Ahmad. Hah? Ismi. Mana ada ismi di situ? Beda ya, cetakan ya? Enggak, lihat huruf ya, baca yang di itu. Beda cetakan ya? Oh, masya Allah, makanya. Ismi, taib, Abbas. Oh, udah direvisi berarti ya. Taib, lagi sebutkan isim. Ya, Yono. Hah? Alladhi. Isim apa? Isim mausul. Baik. Af'al. Fi'il-fi'il. Sebutkan fi'il. Ya, Davi. Ikhra. Oh, halakal. Baik, Yafi. Ali. Lam ya'lam. Baik, ya'lam. Satu lagi. Pak Damar. Hah? Allama fi'il. Sekarang huruf. Ahmad. Wa. Ayogi. Min. Ada min ya situ? Oh, dicatakan. Ada. Baik, min. Satu lagi. Mas Zaki. Lam. Lam. Kalau ma di situ isim ya. Isim mausul. Maknya isim mausul. Yang huruf adalah lam. Ya. Bi itu huruf juga. Bil qalami. Bi. Hah? Bi ya. Bi. Taknya. Isminya mah isim. Baik. Alamatul isim. Sekarang masuk kepada tanda isim. Qala musannifu fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Kata beliau, isim itu diketahui dengan al khafd. Ya, al khafd artinya apa? Dikhafadkan. Ya, dijerkan. Wat tanwin, kemudian ditanwinkan dengan keberadaan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya al alif wal lam. Wa hurufil khafdi, dan juga kemasukan huruf khafdi, huruf khafat, huruf jer. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Wa huruful qasami, wahia al waw wal ba'u wa ta. Dan juga huruf sumpah, yaitu waw, ba, dan ta. Qala lamma faragal musannifu bin dhikri aksamil kalam, syara'a fi bayani alamati kullin kulli kismin. Kata beliau, setelah beliau selesai, penulis selesai menyebutkan jenis-jenis kalam, maka beliau langsung masuk menjelaskan tanda-tanda setiap bagian. Fabada bil ismi wa dzakara lahu arba'a alamatin. Maka beliau memulainya dengan isim dan beliau menyebutkan empat tanda. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin. Apabila engkau mendapatkan salah satu darinya pada sebuah kalimat, aw ra'aita annaha taqbaluha, atau apabila engkau melihat bahwa sesuatu itu menerima dari tanda ini, arafta annaha ismun, maka engkau ketahui bahwa dia adalah isim. Ya. Jadi tidak mesti engkau lihat dia berada dalam keadaan-keadaan yang disebutkan ini. Ya. Kadang kita bisa menentukan dia isim kalau dia menerima ya tanda-tanda isim tersebut. Ya. Misalnya Aisyata atau Aisyatu misalnya. Aisyatu dia isim. Tapi apa tandanya? Kan ada empat tandanya. Pertama khafat. Kedua tanwin. Masuk alif lam. Kemasukan alif lam, kemasukan huruf khafat. Ya, Aisyah tuh. Aisyah tuh isim bukan? Isim. Tanda isimnya apa? Hah? Di khafat enggak? Enggak. Di tanwin enggak? Enggak. Masukin alif lam enggak? Enggak. Ya. Ada huruf khafatnya enggak? Enggak. Berarti dia bukan isim dong. Ingat kata beliau di sini apa? Ya. Bisa jadi idza wajadta wahidatan minha fi kalimah. Engkau mendapati salah satu dari empat tanda itu pada kalimat tersebut, aw ra'aita annaha taqbaluha, atau engkau melihat bahwa dia menerima. Misalnya Aisyah. Ya. Kalau dimasukkan huruf jar, dia menerima enggak? Menerima. An Aisyata. Berarti Aisyah itu menerima harfu jar. Sehingga dia adalah isim. Ya. Sehingga apa? Tandanya bisa jadi tanda itu ada atau dia menerima. Keadaan awalnya dia tidak ada tanda tersebut. Aisyah itu enggak ada tanda-tanda isim. Tapi dia bisa menerimanya. Ketika kita masukkan harfu jar, ya, dia bisa menerima, maka dia adalah isim. Fahim tumu? Ya. Kata beliau ihdaha. Tanda yang pertama al-khafdu wa huwa ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-amilu. Al-khafdu adalah tanda dari kasrah yang terjadi karena amil. Ya. Jadi dia tidak menjadi kasrah dengan sendirinya, tapi ada amil yang menyebabkan dia menjadi kasrah. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asalnya ismu. Tapi kemudian dia berubah menjadi khafat. Karena kemasukan apa? Ba. Jadi dia tidak menjadi khafat dengan sendirinya. Yuhdithuha al-amil. Ya, yang terjadi karena amil. Kemasukan huruf ba baru dia menjadi khafat. Fa kullu min ismin min ismi wallahi warrahmani warrahim asma'un liwujudil kasrati fi akhiriha. Maka kata ismi, kata lafzu jalalah Allah, demikian juga arrahmani arrahimi, semuanya adalah isim karena keberadaan kasrah pada akhirnya, karena keberadaan kasrah di akhir katanya. Baik, bismi tadi kita sebutkan. Ismi dia kasrah. Karena apa? Kemasukan ba. Ya, jadi khafad kemasukan ba. Allahi, lafzu jalalah Allah. Ya Indra, kenapa dia dari kasrah? Nah, Indra udah selesai ya? Munyasar belum selesai ya? Hah? Ah. Siapa Fini? Fini. Iya Fini kan? Allahi, lafzu jalal Allah. Kenapa dia di jar? Bismillahi. Hah? Isminya. Mudafun ilaih, ahsan. Mudafun ilaih. Ah, Faris, ar-Rahmani. Kenapa dia di hafad? Ayuh. Hah? Maktuf, mana huruf atofnya ya, Faris? Allah yahdik. Waduh, ini nama Faris disebut deh. Hah? Naat, sifat. Sifat bagi Allah Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Yang Ar-Rahim juga sifat. Ya. Lupa semua, Masya Allah. Ya. Ya, semuanya, ini menunjukkan bahwa semuanya isim. Kenapa? Akhirnya kasrah, khafat dia. Qala ats-tsaniyatu tanwin. Yang kedua adalah tanwin. Wahwa ibaratun an dhammataini au fathataini au kasrataini. Adapun tanwin adalah ibarat dari dua dhammah, dua fathah atau dua kasrah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin khashiatun amilatun nasibatun tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyatin fakullun min wujuhun yauma idzin khashiatun amilatun nasibatun naron hamiyatan wa ainin wa aniyah asma'un liwujudi tanwin fi akhiriha. Semuanya adalah isim. Tandanya apa? Ya, at-tanwin. Mudah insyaallah. Atsalitsatu, yang ketiga, dukhulul alifi wal lam yu'abbaru anhuma bi al. Ini masuknya alif dan lam yang disebutkan oleh beliau, masuknya al. Ya, wa dukhulul alif wal lam. Dan juga kita sebut, sebagian ulama menyebutkan dengan al. Boleh dengan duhul alif wal lam au duhul al. Masuknya alif dan lam atau disebutkan masuknya al. Nahu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Faqul min Ar-Rahmanu wal arsy ismani lidukhulil al 'alaihima. Maka Ar-Rahman dan Al-Arsh itu adalah dua isim karena masuknya Al kepada keduanya. Kemudian kata beliau, Ar-Rabi'atu huruful hafdi. Huruf hafdi. Yani masuknya huruf hafad. Jadi dia menerima huruf hafad. Ya, huruf hafad diantaranya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa alba, wa alkaf, wa lam. Wahadihi huruf al-khasa bil asma. Maka huruf-huruf ini merupakan kekhususan bagi isim. Fala tadkhul illa alaiha. Maka tidaklah masuk kecuali kepada isim. Nahu qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau mencegah kejahatanmu dari manusia, kejelekanmu dari manusia, maka sesungguhnya itu merupakan sedekah darimu ya terhadap dirimu sendiri. Anin nas. An-nas di sana adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan harful khafad. An. Ya. Kemudian minka. Ka di sana adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan min. Ala nafsik. Nafsi itu isim karena kemasukan ala. Fakulun minan nas wa domir fi minka wa nafsi asma'un lidukhuli hurufil khafdi alaiha. Maka na annas, kemudian domir pada kata minka, yani domir ka, dan juga nafs adalah isim-isim karena kemasukan huruf khafd padanya. Wa min hurufil khafdi ahruful qasam. Di antara huruf khafd adalah huruf qasam, jadi huruf-huruf yang dipergunakan untuk bersumpah. Kenapa? Likauniha tajurrul isma ba'daha. Karena huruf-huruf qasam ini menjerkan isim-isim setelahnya. Wahiyya thalathatu ahrufin. Ada tiga hurufnya. Al-wawu wal-ba'u wa ta. Ya, huruf waw, huruf ba, dan ta. Wasumiyat ahrufa qasamin. Dan disebut sebagai huruf-huruf qasam. Ahrufu harusnya. Ahrufu qasamin. Ahrufu qasamin. Disebut sebagai ahrufu qasamin. Nah, sebagai apa dia? Naibul fa'il. Ya. Rafa sebagai naibul fa'il. Sumiat ahrufu qasamin. Li'annaha tadkhulu alal muqsam bihi. Wala yakunu illa isman. Karena dia tidaklah, karena dia pastilah masuk kepada al-muqsam bihi. Sesuatu yang diagungkan untuk disumpah. Untuk dijadikan pegangan terhadap sumpah tersebut, ya, wala yakunu illa isman, dan itu tidak mungkin kecuali isim. Contohnya wallahi, lafu jalalah Allah, ya, itu muqsam bihi namanya. Sesuatu yang diagungkan dalam sumpah. Ya, watallahi, wabillahi. ini juga termasuk huruf khafad. Kalau dia masuk kepada sesuatu, ya, maka sesuatu tersebut pastilah isim. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil isim arba. Kesimpulan dari apa yang disebutkan dari tanda isim ada empat. Itsnatan talhaq tulhaqani isma fi akhirih. Wa huma al-khafdu wa tanwinu. Dua, mengikuti isim di akhirnya, yaitu al-khafdu wa tanwin, ya. Jadi tandanya ada di belakangnya, di bagian belakang isim, yaitu khafd dan tanwin. Wasnatan tadkhulani alaihi fi awalihi. Yang dua masuk ke dalamnya, ya, di awalnya, yaitu al dan huruful khafdi, ya, dan huruful khafdi. Baik, sekarang latihan. Bacalah ayat tersebut, kemudian keluarkan isim-isim yang disertai dengan tanda-tandanya. Kemudian sebutkan tujuh, ya, isim. Sebutkan tujuh isim. Masing-masing menyebutkan tujuh isim. Silakan dikerjakan. Dengan tandanya, ya. Tandanya apa? Bahwa dia adalah sebuah isim. Udah jam 5 nih, Taib. Siapa terakhir tadi? Udah selesai ya? Udah ya? Taib dari Faris. Apa isimnya? Apa tandanya? Yang pertama. Fi ahsani, kok langsung situ. Taib, tandanya apa? Huruf fujar, ya. Masuknya huruf fujar. Taib, Ahmad. Muzakir. Ya, boleh. Ya. Waktu risidin, tandanya khafad dan kosam, ya, dan kemasukan harfu kosam. Taib, satu lagi isim, ya, Yono. Al-Baladi khafad sama al. Taib, ah, sebutkan tujuh isim Davi, tujuh-tujuhnya. Sebutkan tujuh isim. Iya. Enggak, bukan dari ayat. Min indika, dari dirimu sendiri. Maktabun, kolamun, saburotun, saatun, kitabun, miftahun, jawalatun, masya Allah. Taib naki filahuna, pa insya Allah besok kita masuk ke alamatul fil. Antum murojaah, ya, murojaah. Ya, nanti kalau nggak bisa jawab karena nggak murojaah, ya sayang sekali. Taib, besok kita lanjutkan dengan alamatul fil. Bismillahi taala. Naki filahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizan, nggak adil ya.